الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, إخواني في الدين كمسلمين رحمني ورحمكم الله, kita melanjutkan tafsir ayatul ahkam, dan kita masih melanjutkan tafsir suratul Baqarah ayat 183 sampai 186. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan tafsir kalimah, tafsir perkata dari 6 ayat-ayat ini. Sekarang kita masuk al-ma'nal ijmali, makna global dari ayat-ayat ini. Qala Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yunadillahu ta'ala ibadahul mu'minin biwasfil iman. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan sifat keimanan. Allah panggil, ya ayyuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yuhbirahum bima manna bi alaihim min faridati siyam, untuk mengkhabarkan kepada mereka dengan apa-apa yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka dari kewajiban puasa. Alladhi farida 'ala man kana qablakum min al-umami as-sabiqin, yang diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum mereka dari umat-umat terdahulu. Allah juga mewajibkan puasa kepada umat-umat na'am sebelumnya. Baik orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasor. لِأَلَّا يَتَخَلَّفُوا عَنْهُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى, agar kaum muslimin tidak ketinggalan dari mereka dalam ketaatan kepada Allah. Yani kalau orang-orang Yahudi dan Nasara mereka menjalankan ibadah puasa, yang itu adalah ibadah yang istimewa. Naam, yang kita sebutkan kemarin, فَإِنَّهُ لِي, Allah menyatakan ibadah puasa itu untuk Allah. Ini ibadah istimewa. Tatkala umat terdahulu itu menjalankan puasa, maka Allah naam juga wajibkan kepada umat ini, agar keutamaan-keutamaan yang diperoleh umat-umat terdahulu juga didapatkan oleh umat ini. Naam. Qala wa ahbara subhanahu annahu faradu ala man kana qablana, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah mewajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kita. Lina'rifa ahamiyata siyami fis sara'i, agar kita mengetahui pentingnya puasa dalam syariat ini. Yatasalla bidzalika man yajidu masaqata siyami alaih, dan menjadi hiburan hal itu bagi orang yang mendapatkan berat untuk berpuasa. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Allah menyebutkan di sini bahwasanya puasa itu diwajibkan pula kepada umat-umat terdahulu. Ini memiliki dua faedah. Kenapa Allah sebutkan umat terdahulu juga menjalankan puasa? Yang pertama sebagai hiburan kepada kaum muslimin, agar mereka tidak merasa berat untuk menjalankan puasa. Karena selain muslimin dari umat-umat terdahulu, juga dibebani syariat puasa. Nah, ini faedahnya. Kenapa Allah sebutkan bahwasanya kama kutiba alladziina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pula puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian sebagai bulan. Maka tadi saya menyebutkan wa yatasalla bidzalika man yajidu masaqata siyami ali, dan terhibur dengan itu orang yang mendapatkan rasa berat untuk puasa. Nah, sebagaimana di dunia ini, jika ada seorang yang bareng-bareng merasakan perkara yang berat, sama-sama mendapatkan beban yang berat, maka akan terasa ringan. Karena banyak contohnya, banyak temannya. Beda kalau dia sendirian. Kemudian faedah yang kedua, tadi beliau sebutkan li'alla yatakhallafu 'anhu fi ta'atillahi ta'ala, supaya umat ini tidak ketinggalan dalam menjalankan amalan taat. Tatkala umat terdahulu menjalankan sebuah ibadah yang istimewa, yakni puasa, yang itu min a'dhamil fadha'il, maka umat ini pun diberikan keistimewaan dengan menjalankan ibadah itu. Nah, istigma ladil ummah bil fadha'i allati sabaqat ilayil umam sabiqah, menyempurnakan umat ini dengan keutamaan-keutamaan yang telah didapatkan umat terdahulu. Inilah hikmah Allah sebutkan kama kutiba ala ladina min qablikum. Beliau melanjutkan. Summa bayyana subhanahu a'zama hikmah fi siyam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah terbesar dalam puasa. Wa hiya taqwallah azza wa jalla, yakni ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Hikmah puasa banyak yang telah kita sebutkan. Tapi a'zamul hikam, yang paling besar hikmahnya adalah taqwallah. Fa inna sa'ima tankasiru nafsu wa yanfatimu 'anil akli wasubi wan nikah. Maka sesungguhnya orang yang menjalankan puasa itu, naam, jiwanya itu terpecah dan berhenti dari makan, minum, serta hubungan suami istri. Fa inna hadhi rubbana takunu sababan lil asri wal badar, dan ini mungkin pula yang menjadi sebab kesombongan. Makan, minum, nikah, itu mungkin menjadi sebab kesombongan seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala, baik di antaranya syariatkan shaum. Bahadhihi al-hikmatul 'azimah, dan ini adalah hikmah yang besar yang dituju, takwallah. Falidhalika shahha 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Oleh karena itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man lam yada qaulazzur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan batil, wal amal bih, dan beramal dengan kebatilan, wal jahil, dan kebodohan, kedunguan, ya, masuk di dalamnya seluruh perbuatan kemaksiatan, karena bodoh, tidak tahu tentang hukum Allah. Falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh tatkala dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Rawal Bukhari. Naam. Di sini hikmah dari puasa bukan hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan jima, tapi juga meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dusta, ucapan batil, perbuatan batil. Naam. Wa bayyana subhanahu anna hadha siyama al-mafruḍa laysa sinin wala shuhuran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya puasa ini, puasa Ramadan yang diwajibkan ini, laisa sinin, bukan tahunan, lama. Wala syuhuran, bukan berbulan-bulan ya, menjalankannya. Fa innama huwa ayyamun qalail, itu hanya hari-hari yang sedikit. Hanya 29 hari atau 30 hari, hanya 1 bulan dalam setahun. Bukan hitungan tahunan, bukan bulanan. Nah, jadi bukan dalam jangka waktu yang panjang kewajiban menjalankan puasa. Wala tajibu illa ala sahihi al-muqimi min al-mukallafin. Dan juga tidak wajib puasa itu kecuali kepada orang yang sahih, orang yang sehat, al-muqim, yang tidak dalam keadaan bepergian. Min al-mukallafin, dari orang-orang mukallaf, yakni orang-orang sudah balik. Amal marid, adapun orang yang sakit, sakit yang dia berat untuk menjalankan puasa. Wal musafir, juga orang-orang yang dalam perjalanan. Wala yajibu alaihi masyum halal maradhi wa safari, maka tidak wajib bagi keduanya untuk berpuasa tatkala dalam keadaan sakit dan dalam keadaan safar. Wa inna ma'alihuma iddatun min ayamin ukhar, maka keduanya wajib mengganti di hari-hari yang lain, di qadha, di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Summa bayyana subhanahu takhfifan akhar, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keringanan yang lainnya. Allah berikan keringanan pada ibadah puasa ini. Disebutkan umat terdahulu juga menjalankan puasa ini, sehingga biar terasa ringan kita menjalankannya. Juga disebutkan ayyam ma'dudat, hanya sedikit saja puasa ini, tidak lama. Nah, itu bentuk keringanan. Dan juga hanya untuk orang-orang yang sehat, yang mukim, yang mukallaf. Terus, nah, takfif yang lain yang Allah sebutkan, bahwa tahyirul mutiqin lisawmi baina ayyuftadu anhu bi'it'amin miskin likul yawmin. yakni pilihan tahyir, pilihan bagi orang-orang yang mampu berpuasa antara dia ayyaftadu membayar fidyah bid'amin miskin dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin likuli yaumin tiap hari au yasumu atau dia menjalankan puasa. Nah, ini pilihan bagi orang-orang yang mampu untuk puasa, boleh untuk milih. Puasa itu khairun dan puasa itu lebih baik dibandingkan bayar fidyah. Wa hadha fi awwali fardhi shiyam. Ini di awal pertama kewajiban puasa. Litaqabbuli nufus agar jiwa itu menerima puasa itu. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Bayasuhu alaihi tadbiquh, sehingga gampang, mudah baginya untuk menjalankannya. Nah, mudah untuk menjalankannya. Baik, ini takhfif, keringanan yang Allah berikan untuk puasa. Qala summa bayyanallahu waqta hadha siyam al-mafruq. Kemudian Allah jelaskan waktu puasa yang diwajibkan ini. Ala hadhil ummah. Waktu yang diwajibkan puasa untuk umat ini. Bi annahu al-waqtu alladhi fi a'dhamu munasabah. Yani di waktu yang padanya ada sebesar-besar munasabah. Jadi puasa itu diwajibkan kapan? Di bulan apa? Ya. Maka Allah wajibkan puasa di bulan yang sesuai. Wa syahrul Ramadan. Yaitu di bulan Ramadan. Allah wajibkan puasa itu dipilih dijalankan di bulan Ramadan. Waktu yang cocok, waktu yang sesuai. Kenapa? Alladzi anzalallahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim. Yang mana Allah menurunkan di bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Hadiyan linnas. Petunjuk bagi manusia. Mubayyinan minal ilmi nafi'. Dan penjelas dari ilmu yang bermanfaat. Wal furqan as-sahih. Dan pembeda yang benar. Ma la nadhira law fi ayyi kitabin akhar, yang tidak ada tandingannya dari kitab yang lain. Hamba-hamba Allah kaum muslimin, Allah wajibkan puasa dipilihkan puasa di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lainnya. Maka disebutkan di waktu yang sesuai, yang cocok, karena bulan itulah, di bulan Ramadan lah Allah turunkan Al-Quran, yang dia sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan juga sebagai furqan, pembeda antara Al-Haq dan Al-Batil. Tidak ada satu kitab pun yang menyamainya, yang menandinginya. Nah, fafurudha siyamu aynan ala ghairil marid wal musafir fi hadha syahr. Dan diwajibkan puasa bagi yang selain orang yang sakit dan safar fi hadha syahr, di bulan ini, di bulan Ramadan. Amal marid wal musafir, adapun orang yang sakit dan yang safar, fa'alaihima iddatun min ayyamin ukhur. Maka wajib bagi keduanya mengganti di hari-hari yang lain. Babayana subhanahu Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan an hadza takfifa, bahwasanya keringanan ini sadirun an iradatihi taala ashuwa alal ibad. Keringanan ini muncul dari keinginan Allah, kecintaan Allah untuk memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya. Fima yukallifuhum bih, pada apa-apa yang Allah bebankan kepada mereka. Allah menginginkan keringanan bagi hamba-hambanya, tidak ingin memberatkan hamba-hambanya. Wa annahu la yuridu bihimul masyaqqah wal ijhad fima kallafuhum bih, dan Allah tidak menginginkan pada mereka al-masyaqqah wal ijhad, berat dan tekanan pada apa-apa yang Allah wajibkan pada mereka. Wa annahu yuridu ayyakmilu iddata syahri kama umiru, bahwasanya Allah menginginkan agar mereka kaum muslimin menyempurnakan bulan ini sebagaimana diperintahkan, agar bisa puasa satu bulan penuh. Wa ayu'adzimullaha ta'ala bittakbiri, agar mereka bisa mengagungkan Allah dengan bertakbir. Ala ma arsadahum ilaihi, atas apa-apa yang mereka telah diberikan hidayah oleh Allah. Wa waffaqahum min ikmal iddah, dan Allah berikan taufik kepada mereka dari menyempurnakan hari-hari itu untuk berpuasa. Wa ayaskuru ni'mat, agar mereka bersyukur. Ayaskuru ni'matuhu alaihim bidzalika, agar mereka bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Naam. Kemudian fakr yang terakhir, summa akhbarallahu ta'ala nabiyahu wa alihi wa sallam, kemudian Allah mengkhabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idza sa'alu al-ibad anhu, jika hamba-hambanya bertanya tentang Allah, qaribun minhum, bahwasanya Allah itu dekat dari mereka, tujibu da'wata da'i da'ahu, Allah menjawab doa orang yang berdoa. Jika orang itu berdoa kepada Allah bi ikhlasin, dengan ikhlas, waftiqarin, dengan merasa butuh, wa khusnidhan, dan baik sangka kepada Allah, fala budda minal imani billah, maka harus ada keimanan kepada Allah, wal istijabah lahu, dan juga menjalankan syariat-syariat Allah, yang sulah rusdu wal falah, untuk naam mendapatkan kebahagiaan. Naam. Ini ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, ya, makna al-ijmal dari suratul Baqarah ayat 183 sampai 186. Naam. Kemudian kita sekarang masuk faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Nah, di dalam kitab Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Al-Ilmun bi Ba'di Ayatil Ahkam Tafsiran wa Istinbatan, beliau sebutkan faedah langsung dari semua ayat tadi itu dijadikan satu menjadi 22 faedah. Nah, faedah yang akan kita bacakan di sini tidak kita ambil dari kitab beliau Al-Imam Ba'di Ayatil Ahkam, tapi kita akan mengambil dari kita beli yang lainnya, tafsir tafsir Al-Quranil Karim. Beliau memiliki kitab Tafsir Al-Qur'anul Karim. Beliau juga memiliki kitab Ahkam Minal Qur'anil Karim. Nah, dan di situ berbicara tentang masalah ayat-ayat ini dan tidak sama di tiga kitab ini. Nah, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Baik. Untuk faedahnya, nah, akan kita sebutkan ayat per ayat. Jadi ayat per ayat, satu ayat, satu ayat. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Baik. Dari ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di ayat yang ke-183. Di situ ada beberapa faedah. Yang pertama, ahmiyatus siyam, pentingnya puasa. Nah, kenapa puasa penting? Karena Allah mewalai dengan panggilan, Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, berarti kalau sebuah ayat itu diawali dengan panggilan, di situ Allah akan menyebutkan sebuah perintah yang kita diminta menjalankannya, atau sebuah larangan yang kita diminta untuk meninggalkannya. Dan Allah panggil, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini menunjukkan puasa itu konsekuensi orang yang beriman. Orang yang beriman, dia harus menjalankan puasa. Nah, dan orang meninggalkan puasa, baik, tanpa udzur tentunya, itu akan merusak keimanannya. Cacat keimanannya. Karena Allah panggil, Ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan ahamiyatus syiam, pentingnya puasa. Nah, kemudian yang kedua, fardiyatus syiam, kewajiban puasa. Dari kutiba, ya, diwajibkan. Faedah yang ketiga, fardhu shiyam 'ala man qablana minal umam, kewajiban puasa terhadap umat-umat sebelum kita. Kewajiban puasa kepada umat-umat sebelum kita. Dari kama kutiba alladziina min qablikum. Faedah yang keempat, tasliyatul insani bima alzama bihi ghairahu, hiburan bagi manusia dengan apa-apa yang dia dibebani dengannya selainnya. Yuhawina alil qiyam bih, agar dia ringan untuk menjalankannya. Ini salah satu hikmah tadi. Kenapa Allah sebutkan umat-umat terdahulu juga wajib untuk puasa sebagai tasliyah, hiburan bagi kaum muslimin, agar tidak merasa sendirian, agar tidak merasa berat. Kemudian yang kelima, istighmalu hadil ummah li fadha'il man sabaqaha, kesempurnaan umat ini terhadap keutamaan-keutamaan orang-orang yang sebelumnya. Nah, tatkala Allah juga wajibkan puasa untuk umat ini, yang mana umat sebelum kita juga menjalankan puasa, tentunya dengan syariat yang berbeda. Karena puasa itu ibadah yang istimewa, kalau umat sebelumnya bisa menjalankan itu, tentunya umat ini pun juga harus menjalankannya biar mendapatkan keutamaan. Nah, yang keenam, Al-hikmah fi ijabi siyam, hikmah dari kewajiban puasa, yakni takwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Yang ketujuh, fadhlu taqwa, keutamaan taqwa. Nah, keutamaan taqwa, fadhlu taqwa. Karena Allah wajibkan puasa dengan tujuan takwa. Ini tujuan yang istimewa. Ya, tujuan yang istimewa. Fadl takwa. Nah, kemudian yang ke-8, faedah dari ayat ini. Hikmatullah ta'ala bitanwil ibadat. Termasuk dari hikmah Allah, Allah memberikan ibadah yang bermacam-macam jenisnya. Ibadah itu macamnya, modelnya beda-beda. Ada ibadah yang sifatnya harta. Ada ibadah yang sifatnya badan. Ada ibadah yang sifatnya harta dan badan. Haji, harta dan badan. Sholat, itu badan. Mal, zakat. Ada ibadah yang sifatnya menahan. Menahan apa yang dia cintai. Ada yang sifatnya mengeluarkan apa yang dia cintai. Nah, ini ada hikmahnya di situ, model-model ibadah. Terkadang dijumpai orang-orang yang gampang mengeluarkan harta. Apa yang dia senangi gampang, tapi berat untuk menahan diri dari sesuatu yang dia senangi. Nah, ada orang yang gampang menahan diri dari apa yang dia senangi, tapi susah untuk melepas apa yang dia cintai. Maka Allah berikan model ibadah yang bermacam-macam. Nah, baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Ini faedah dari ayat 183. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mengambil faedah dari ayat yang ke-184 insyaallah taala. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.